تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Baik. Kemudian kata beliau, haddatsana Ubaidullah ibn Umar Al-Qawariri qala haddatsana Hammad ibn Zaid an Hisham bin Urwa nabihi anna Urwa takana yasrudu as-sawm. Ini ayahnya Urwa, sudah berlalu. Qala haddatsana Ubaidullah ibn Umar qala haddatsana Hammad ibn Zaid an Yazid ibn Hazim. Yazid bin Hazim bin Zaid Al-Azdi Abu Bakar Al-Basri. Ini saudara dari Jarir bin Hazim. Qala kana Sa'id bin al-Musayyib yasrudu as-sawm. Ini tabi'in. Imam tabi'in namanya Sa'id bin al-Musayyib. Di para ulama berbeda pendapat ya. Dari kalangan tabi'in itu siapa yang paling afdal? Apakah Sa'id bin al-Musayyib atau Uwais al-Qarani? Sebagian ulama berkata Uwais al-Qarani sebab Nabi masih hidup. Beliau pesan kepada Umar minta didoakan oleh siapa? Uwais al-Qarani. Dan banyak ulama berkata Sa'id bin Musayyab. Sebab beliau ini disepakati akan ketokohan dan ilmunya, agamanya. Di semua orang di penduduk masanya. Dan dia mengkompromikan, mengatakan bahwa dari sudut ilmu, Sa'id bin Musayyab lebih bagus. Dari sudut ibadah dan ketaatan, Uwais al-Qarani lebih didahulukan. Iya. Baik.